takkan pernah sirna. Bayang tentang dirimu, mengharap kau kembali ke dalam pelukan. Hanya sisakan luka yang semakin dalam. Sampai kapan ku harus tangisi rindu yang tak terbalas? Masih ada kecinta untukku, walau hanya untuk kau kenang. Andai harus kehilanganmu, kan ku bawa hatimu ke dalam jiwaku. Kemana cinta ini akan ku persembahkan? Kesetiaanku hanyalah bagimu, kekasihku. Masih ada kecintaan untukku, walau hanya untuk kau kenang. Andai ada kecintaan.